Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. La allati linafsil jinsi. Wa amma la allati linafsil jinsi fahiya allati yuradu biha nafyu jami'il jinsi ala sabili tansis. Adapun la yang fungsinya untuk menafikan jenis, maka dia dimaukan dengannya penafian seluruh jenis ala sabili tansis secara umum, tidak ada yang tertinggal. Seperti kalau dikatakan la rajula fiddar, tidak ada seorang pun di rumah ini. Di sini dinafikan jenis laki-laki di dalam rumah ini, tanpa terkecuali orang laki-laki yang sudah baligh dinafikan keberadaannya dari rumah. Ya kalau wanita mungkin ada, anak-anak mungkin ada di rumah. Tapi yang dinafikan di sini apa? Jenis rajul. Ya. Nah itu, jadi la dimaukan dengannya penafian seluruh jenis secara umum, tidak ada yang tertinggal. Tercakupi semuanya di dalamnya, di dalam jenis yang disebutkan. Di sini perlu kita tambahkan terkait dengan macam-macam la. Jadi la itu memiliki 6 macam. Ada 6 macam la, dihafalkan ya kalau terus enggak dihafalin. La itu ada 6 macam. Macam yang pertama dari la adalah an-nafilil jinsi yang sedang kita bahas ini. La nafilil jinsi yang sedang kita bahas. Yang dia beramal seperti amalannya inna dengan syarat-syarat yang nanti akan disebutkan. La yang kedua, an-nafiyah al-hijaziyah. An-nafiyah al-hijaziyah. La an-nafiyah al-hijaziyah. Dan ini disebutkan pada bab tentang huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa dalam amalannya. Kalau la nafiyah hijaziyah, amalannya seperti laisa, merafakan isim, menasabkan khamar. Dan penunjukan maknanya beda ya dengan la nafilil jinsi. Kalau nafilil jinsi itu menafikan jenis secara menyeluruh, tidak ada ihtimal ya, tidak ada yang tersisa di dalamnya. Kalau la nafilil jazia masih ada kemungkinan-kemungkinan, seperti kalau dikatakan la rajulun fiddar, kalau kita jadikan di sini la nafiyal hijaziyah, la rajulun fiddar, tidak ada seorang laki-laki di rumah. Di sini ada ihtimal. Ada ihtimalan, dua kemungkinan. Bisa dimaukan dengannya penafian jenis, tidak ada seorang pun laki-laki di rumah ini. Bisa juga menafikan satu, tidak ada satu orang di rumah ini, tapi dua, tiga. Tapi kalau la nafiyah lil jinsi itu menafikan jenis ala sabili tansis. Ya. Dengan cara yang sifatnya menyeluruh, tidak ada yang tertinggal di dalamnya. Kemudian yang ketiga dari macam la adalah la al-atifah, la yang merupakan huruf ataf. La yang merupakan huruf ataf. Contohnya a'ti zaidan la akhahu. Kasih zaid, jangan saudaranya. A'ti zaidan la akhahu. Di sini enggak disebutkan al-mu'tanya, sesuatu yang disebut yang diberikan kepada Zaid. Apa sajalah kasih. A'ti Zaidan la akhah. Beri Zaid, jangan beri saudaranya. Maka i'rabnya a'ti fi'lun wa fa'il, a'ti fi'lu amrin mabni ala hadzi harfil illah wa hiya al-ya. Wa fa'iluhu dhamir mustatir fi wujuban taqdiru anta. Zaidan maf'ulun bih. Mansub la atifah. Ya, akhahu ma'tuf 'ala Zaid, ma'tuf 'ala al-mansub, mansub mithlu 'alamat nasbi al-alif niyabah 'anil fathah li'annahu min al-asmil khamsah. Kemudian macam yang keempat dari la adalah la al-mu'taridah bainal jari wal majrur. Ya, yang disisipkan antara jar dan majrur. Dan la ini disebut dengan la zaidah. La zaidah. Contohnya jitu bila zadin. Jitu bila zadin. Saya datang tanpa bekal. Di sini disisipkan la zaidah antara al-jaru wal majrur. Jitu bila zadin. Jadi i'rabnya la zaidah. Ya maknanya tetap ada makna nafi di situ. Meskipun dia zaidah. Maknanya ghair. Maknanya ghair. Jitu bila zadin maknanya jitu bi ghairi zadin. Kemudian yang kelima, harfun, harfu jawabin, munaqidun li na'am, huruf jawaban yang merupakan lawan dari na'am. Harfu jawabin munaqidun li na'am, huruf jawaban yang merupakan lawan dari na'am. Dan seringnya dibuang jumlah yang setelah la ini. Ya. Seperti kalau dikatakan jaa zaidun, apakah Zaid sudah datang? La. Ya, la enggak disebutkan jumlah setelahnya. Aslinya lam yaji. La lam yaji gitu. La lam yaji. Ajaa zaidun, apakah Zaid sudah datang? La. Maksudnya la lam yaji gitu. Yang keenam, ya kalau yang keenam ini yang dia jatuh pada selain yang tersebut di atas. Al-waqiyah fi ghairi dzalik, seperti ucapannya Al-Mu'ammil Ibnu Amil Al-Maharibi. Hasbul muhibbin fid dunya azabahum. Wallahi la 'adzabathum ba'duha saqar. Ya. Hasbul muhibbin fid dunya azabuhum, cukup bagi para pecinta di dunia ini siksanya. Orang yang cinta kepada Allah, penderitaannya cukup di dunia maksudnya. Hasbul muhibbin fid dunya azabuhum. Wallahi demi Allah la azabathum ba'duha saqar. Demi Allah, setelah ini mereka tidak akan disiksa oleh saqar. Wallahi la azabathum ba'duha atau ba'daha saqar. Wallahi la azabathum ba'daha saqar. Ya, selain itu. Bukan yang pertama, bukan yang kedua, bukan yang ketiga, bukan yang kelima. Ya. Ya, semisal ini juga la yaqumu zaidun, sama itu. La yaqumu zaidun. Nafiyah saja. Untuk menafikan saja. La yaqumu zaidun sama dengan ini. Ini enam macam apa? La. Yang nafi fungsinya. Adapun la nahiyah, maka la nahiyah itu ada juga enggak disebutkan karena dia beda pembahasan. Bukan penafian maknanya, tapi nahi. Ini masuknya khusus pada fi'il mudhari' dan menjazmkannya. Seperti apa? La tajlis, la ta'kul, la tashrab dan semisalnya. Ada juga la yang lain sebenarnya. La zaidah juga. Dan dia tidak beramal. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, ma mana'aka alla tasjuda. Yang kita sebut dalam Al-Quran dengan silah, ma mana'aka alla tasjuda. Ya, terjemahannya apa yang menghalangimu untuk sujud. Dalilnya di dalam ayat yang lain atau surat yang lain tidak disebutkan la-nya. Ma mana'aka an tasjuda. Ya, cukup. Kita kembali kepada pembahasan la allati li nafsil jinsi. Wa ta'malu 'amala inna fatansibul isma wa tarfa'ul khabara bi syarti an yakuna ismuha wa khabaruha nakiratain wa an yakuna ismuha muttasilan biha. Dan la allati li nafsil jinsi atau la an-nafiyah lil jinsi itu beramal seperti amalannya inna, yaitu menasobkan isim dan merofakkan khobar. Berarti masuknya kepada apa yang aslinya mubtada khobar. Dengan syarat agar isim dan khobarnya keduanya dalam keadaan nakirah. Enggak boleh ma'rifah. Kalau ma'rifah tidak lagi dia beramal. Wa an yakuna ismuha muttasilan biha, dan syarat yang kedua agar isimnya la nafiyah lil jinsi itu bergandengan dengan la, datang langsung setelah la, tidak dipisahkan oleh khobar ataupun amilnya khobar. Nah itu syaratnya. Jadi syaratnya yang pertama apa? Isim dan khobarnya apa? Harus nakirah. Yang kedua, agar isimnya mutasil, bergandengan dengan la. Didahulukan dari khobarnya, isim dulu baru khobarnya. Ada juga syarat yang lain. An la yadkhula 'alaiha harfu jar, agar tidak dimasuki oleh huruf jar. Agar la-nya tidak dimasuki oleh apa? Huruf jar. Itu syarat tambahannya. Agar an la yadkhula 'alaiha harfu jar, agar la nafil jinsi tidak dimasuki huruf jar. Kalau dimasuki huruf jar, maka isimnya majrur. Seperti tadi, jitu bila zadin. Nih. Contoh di sini yang memenuhi syarat adalah la rajula hadirun, la rajula hadirun. Coba di Arab, la nafiyah lil jinsi ta'mal amala inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar rajula ismula nafiyah lil jinsi mansubu ala matnasbi al fathah dhairu ala akhirih hadirun khabar la nafiyah lil jinsi marfu' ala matrufihi al dhamma dhairu ala akhirih. Kita dapati contoh ini, la rajula hadirun memenuhi syarat. Syarat yang pertama yaitu keduanya nakirah. Syarat yang kedua isimnya rajula bergandengan langsung dengan la. Kemudian juga syarat yang ketiga, kalau mau ditambahkan, tidak dimasuki oleh la. Fa in kana ismuha mudhafan aw musyabbahan bil mudhafi fa huwa mu'rabun mansubun. Nahu la sahiba ilmin mamqutun wa la tali'an jabalan hadirun. Wal musyabbah bil mudhaf huwa ma tasala bihi syai' min tamami ma'na. Apabila isimnya mudhaf ya, ataupun musyabbah bil mudhaf, diserupakan dengan mudhaf, maka dia isimnya la itu mu'rab. Ah tadi la rajula fidr, afan tadi i'rabnya ada yang keliru sepertinya. Rajula ismula nafil jinsi mabni 'alal mabni ya ala al-fathi fi mahalli nasbin ya, mabni dia la rajula fid dar mabni ala al-fathi mahalli nasbin. Adapun kalau isimnya itu adalah mudhaf atau musyabbah bil mudhaf, maka dia mu'rab mansub. Contohnya la sahiba ilmin mamqutun wa la tali'an jabalan hadirun, ini jelas la nafil jinsi sahiba ismula nafi lil jinsi mansub wa alamatun nasbi al fathah wa huwa mudhaf ilmin mudhafun ilayhi mamqutun khabar la nafi lil jinsi marfu wa alamatun rafi al dhamma dhahir al akhiri. Juga sama walau tali'an jabalan hadirun, contoh dari munada yang berupa al musyabbah bil mudhaf, yang diserupakan dengan mudhaf. Ya tali'an jabalan hadir, wahai pendaki gunung hadir, ataupun tidak ada pendaki gunung yang hadir. La nafi lil jinsi tali'an ismu la nafi lil jinsi mansub wa alamatu nasbihi al-fathah dhairu ala akhirih jabala wa tali'an ismu fa'il ya'mal amala al-fi'il yarfa'u al-isma yarfa'u al-fa'il wa yansibu al-maf'ul jabalan maf'ulun bih. Hadirun khabar la nafiyah lil jinsi mansub wa alamatu nasbihi al-fathah ad-dhammah ad-dhairu ala akhirih. Wal musyabbah bil mudhafi huwa ma tasala bihi syai'un min tamami ma'na. Definisi dari al-musyabbah bil mudhaf adalah mattasala bihi syai' min tamami ma'na, apa yang sesuatu yang menyempurnakan maknanya bergabungan dengannya ataupun bergandengan dengannya. Apa-apa yang bersambung dengannya, sesuatu yang merupakan penyempurna bagi maknanya. Ya, apa yang bersambung dengannya, sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Itu apa? Al-musyabbah bil mudhaf. Seperti di sini dalam contoh jabalan. Itu jabalan adalah sesuatu yang menyempurnakan makna tali'an. Ya. Disebut dengan al-musyabbah bil mudhaf karena dia seperti halnya mudhaf, belum sempurna maknanya kecuali setelah disandarkan kepadanya mudhaf ilaih. Di sini juga tali'an itu tidak sempurna maknanya sebelum disandarkan kepadanya yang lainnya. Yaitu jabalan dalam contoh ini. Yang mansub. Terkadang yang menyempurnakan makna itu marfu, kadang apa? Majrur. Ya, sampai di sini ada yang mau disampaikan? Iya, la nafil jinsi, la ilaha illallah. La nafil jinsi. Ilaha ismula nafil jinsi mabni alal fath fi mahali nasbin. Khabaruha mahdhuf. Takdiruhu haqqun. Haqqun. Ya, illallah, Allah ini sebagai apa? Illa harfu al-istithna. Kemudian Allahnya apa? Padahal dari khabar mahdhuf haq. Dari khabar yang mahdhuf. Ini seringkali dibuang. Iya, khabarnya la nafil jinsi. Ya khususnya kalau ada qarinah yang menunjukkan khabar yang dibuang. Iya. Ada sudah lewat rinciannya ya. Dia tidak beramal. Tidak beramal. Kalau yang nomor 6 itu tidak beramal. Dan bukan menafikan jenis, bukan. Sekadar nafiah saja. Menafikan saja. La yaqumu Zaidun, sama itu. Saya tidak berdiri. Menafikan al-qiyam an Zaidin. Bukan menafikan jenis. Di sisi yang lain dia tidak beramal. Tidak beramal. La yaqumu Zaidun. Kalau nafil jinsi khusus masuk pada isim. Dan beramal dengan syarat-syarat yang telah disebutkan tadi. Agar isim dan khabarnya nakirah. Kemudian isimnya bersambung. Terus bagaimana kalau keluar dari syarat-syarat ini nanti bahasanya setelahnya. Bagaimana kalau misalkan isimnya ma'rifah. Atau mutasil dengan la. Ya, akan datang bahasanya insyaAllah. Wa'nya. Iya, tambahan saja la'nya. Subhanallah wa bihamdih. Assalamualaikum.